Sekolah Berbasis Industri SMK Bina Utama Kendal, apa kabar? Wow, kalian memang luar biasa. Baik, di acara aksi dan pentas seni yang diselenggarakan bareng bersama Sekolah SMK Bina Utama Kendal, sebelumnya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Utama Kendal yang terhormat Bapak Andi Purnomo yang sudah memberikan nuansa nyaman, nuansa keindahan. Juga ribuan rasa terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru SMK Bina Utama Kendal. Saya yakin seluruh siswa dan siswi SMK Bina Utama Kendal memang luar biasa. Biar suasana siang hari ini SMK Bina Utama bergoyang. Siap. Biar SMK Bina Utama berjoget. Sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur yang sering ada tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Demi kebersamaan kita, all artisnya Yu Palapa.